بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita kembali melanjutkan dars fiqih kita dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Masuk kepada bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-mu'allif hafizahullah, babun fi man la tasihhu imamatuhu fi shalah. Bab mengenai orang-orang yang tidak sah keimamannya di dalam sholat. Bab mengenai orang-orang yang tidak sah keimamannya di dalam sholat. Taib. Qala innal imamata fis sholati mas'uliyatun kubra. Sesungguhnya posisi imam di dalam sholat adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Wa kama annaha tahtaju ila muahilatin yajibu tawafuruha fil imami au yustahabbu tahallihi biha. Dan sebagaimana bahwasanya posisi imam ini butuh kepada kriteria-kriteria yang wajib untuk terpenuhi kriteria tadi pada seorang imam, atau kriteria yang di situ disunnahkan bagi seorang imam untuk berhias dengannya. Taib, sebagaimana di situ ada kriteria-kriteria tadi, di sana juga kadzalika yajibu ayyakunal imamu saliman min sifatin tamna'uhu min tasannumi hadzal mansibi aw tunqisu ahliyatahu lah. Demikian juga wajib, ya, wajib bahwa seorang imam itu haruslah selamat dari sifat-sifat yang bisa menghalanginya daripada naik kepada posisi imam tadi, kedudukan imam tadi, ya, harus selamat dari sifat-sifat yang akan mengurangi kelayakan dia menjadi imam. Nah, jadi selain imam itu harus terpenuhi padanya kriteria-kriteria yang wajib dipenuhi atau sunnah untuk dia berhias dengannya, di sisi lain harus ada juga perkara-perkara, sifat-sifat yang haruslah imam itu selamat darinya, bersih daripada sifat-sifat jelek ini, yang mana jika ada sifat tadi akan menghalangi dia untuk dia bisa naik kepada kedudukan sebagai imam, akan menghalangi dia ya, atau akan mengurangi kelayakan dia menjadi seorang imam. Maka kita akan bahas di sini sifat-sifat apa saja yang sampai dikatakan kepada tidak boleh dia menjadi imam atau mengurangi kepantasannya menjadi imam. Nah, kita baca. Fala yajuzu ay yuwalla al-fasiqu imamatas shalah. Maka tidak boleh seorang yang fasik untuk dipilih, ya, diserahi tugas keimaman di dalam sholat. Jadi kalau ada orang fasik, hukumnya tidak boleh bahwa dia ditunjuk, diberikan tanggung jawab menjadi imam sholat. Apakah yang dimaksud dengan orang fasik itu? Wal fasiqu huwa man kharaja an haddil istiqamah. Fasik itu adalah seorang yang keluar daripada batasan keistiqomahan. Birtikabi kabiratin min kabairi dzunub, dengan dia mengerjakan salah satu dari dosa besar daripada dosa-dosa besar. Allati hiya duna syirki, yang mana dosa tadi itu di bawah kesyirikan, lebih ringan dari kesyirikan. Ya, karena kalau sudah kesyirikan dia keluar dari Islam, kafir, bukan lagi fasik. Nah, kalau fasik itu apa? Dia keluar daripada jalur keistiqomahan dengan mengerjakan satu saja dari dosa besar, daripada dosa-dosa besar yang ada. Wal fisqu naw'an, dan yang namanya kefasikan terbagi menjadi dua macam. Ada fisqun amaliyun, ada fisqun i'tiqadiyun. Ada kefasikan secara amalan dan ada kefasikan secara keyakinan. Fal fisqul amali, maka yang namanya kefasikan yang secara amalan, secara perbuatan, contohnya apa? Kertikabi fahishatiz zina, seperti melakukan perbuatan keji perzinaan. Wasariqah, seperti mencuri. Wasyurbil khamri, seperti minum khamr. Wanahwi dharik, dan yang semisal itu. Itu contoh kefasikan yang amali, yang bersifat amalan, perbuatan. Wal fisqul i'tiqadi, sementara kefasikan yang wujudnya itu keyakinan, berupa keyakinan, karrafdi, seperti keyakinan rafidah. Seorang memiliki keyakinan rafidah. Wal i'tizal, keyakinan mu'tazidah. Wat tajahum, keyakinan jahmiyah. Tidak ada orang, ya, di dalam keyakinan-keyakinannya, meyakini keyakinan rafidah, meyakini keyakinan mu'tazilah, meyakini keyakinan, ya, jahmiyah, maka berarti orang itu terjatuh dalam kefasikan i'tiqadi. Kefasikan yang i'tiqadi, di mana dia keluar daripada jalur keistiqamahan, ya, dengan dia melakukan perbuatan berupa apa? Meyakini keyakinan-keyakinan bid'ah. Taib, fala yajuzu tauliyatu imamati shalatil fasiq, maka tidak boleh menjadikan imam salat itu seorang yang fasik. Karena al-fasiqa la yuqbalu khabaruh, karena orang fasik itu, ya, ucapannya saja tidak diterima, khabarnya dia tidak diterima. Dia ngasih khabar, kita tidak boleh menerima khabar orang fasik. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka apa? Carilah kejelasan. Tabayyunlah. Nah, ini menunjukkan khabar seorang yang fasik tidak diterima. Dimana kalau kita mendengar atau mendapat berita dari seorang fasik, tidak boleh langsung kita terima. Tabayyun dulu. Cari kejelasan. Cross-check dulu. Baik, kalau pengkhabaran saja tidak diterima, maka fala yu'manu ala syara'itish shalah wa ahkamiha, maka tentunya tidaklah dirasa aman orang tersebut mengenai syarat-syarat salat dan mengenai hukum-hukum salat. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak merasa aman dari seorang fasik ini ketika dia menjadi imam apakah dia betul sudah mengerjakan syarat-syarat sholat dengan benar? Sudahkah dia itu betul menjalankan hukum-hukum sholat dengan benar? Kita tidak bisa merasa aman daripada dia itu menipu. Ya kan? Karena beritanya orang fasik saja apa tadi? Allah perintahkan, fatabayyanu. Maka apalagi kalau dia memposisikan diri atau memiliki posisi sebagai imam sholat, kita tidak merasa aman terkait syarat-syarat sholat, hukum-hukum sholat. Dia jujur tidak, dia benar tidak, amanah tidak. Jangan-jangan dia menipu umat. Tidak dia penuhi syarat-syarat sholat. Ya, tidak wudu dulu atau tidak membersihkan najis dulu dan yang selainnya. Alasan yang lain, وَلِأَنَّهُ يَكُونُ قُدْوَةً سَيِّئَةً لِغَيْرِهِ, karena dia akan menjadi contohan yang jelek, panutan yang jelek bagi yang selainnya. Sehingga فَفِي تَوْرِيَتِهِ مَفَاسِدْ, kesimpulannya di dalam penunjukan seorang fasik itu sebagai imam, padanya ada mafsadat-mafsadat yang banyak. Itu tadi contoh di antaranya saja. Ya kan, orang akan beralasan itu imam saja berbuat demikian, itu imam saja berbuat demikian daripada perbuatan kefasikan, contoh yang jelek bagi masyarakatnya. Nah, waqad qala an-nabiy, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummanna la ta'ummanna imra'atun rajula wa la a'rabiyyun muhajira wa la fajirun mu'mina. Jangan sekali-kali seorang wanita itu mengimami lelaki. Dan jangan pula seorang Arab Badui mengimami seorang yang berhijrah, muhajir. Wala fajirul mu'mina. Dan jangan pula seorang fajir mengimami seorang mu'min. Illa an yakharahu bisultanin yakhafu sautahu. Kecuali apabila orang tersebut menguasai atasnya dengan kekuatan, dengan kekuasaannya, dengan kesultan, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Ya khafu sautahu, yang dia takut daripada cambukan orang yang menguasainya tadi. Artinya, jangan sampai si fajir ini menjadi imam bagi seorang mukmin kecuali dalam kondisi memang kita apa? Takut daripada kekuasaan dia, karena dia sebagai pihak yang berkuasa. Ruahu ibnu Majah. Tapi hanya saja hadis ini hadis yang dhaif, ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil. Nah, wasyahidu minhu, syahid daripada lafaz hadis di atas yang mendukung pembahasan yang sedang kita bahas, yaitu pada lafaz wala fajirun mu'mina, dan jangan seorang fajir itu mengimami seorang mu'min. Wal fujur, yang namanya kefajiran itu, huwa al-udulu anil haq, yaitu berpaling meninggalkan kebenaran. Naam. Fassalatu khalfal fasiqi manhiyun anha. Maka yang namanya sholat di belakang seorang yang fasik, perkara yang terlarang. Wala yajuzu taqdimuhu ma'al qudrati ala dhalik. Tidak boleh mengedepankan seorang yang fasik tadi bersamaan kita memiliki kekuatan untuk itu, memiliki kemampuan untuk itu. Artinya, ketika kita memiliki kemampuan untuk mengganti, untuk menunjuk, maka tidak boleh kita justru mengedepankan seorang fasik. Padahal di sana ada orang-orang yang bukan orang yang fasik. Nah, bisa difahami ya. Jadi, tidak bolehnya tadi ketika kita itu memiliki kemampuan untuk mengubah. Adapun kalau kita tidak ada kemampuannya, sudah bagaimana lagi? Kan begitu. Fayahrumu alal mas'urin tansibul fasiqi imaman lissalawat. Maka haram bagi mereka, para penanggung jawab, untuk ya memilih seorang yang fasik, mendudukkan seorang yang fasik sebagai imam untuk sholat-sholat lima waktu dan sebagainya. Ya, jadi para penanggung jawab haram hukumnya. Menunjuk seorang yang fasik. Ya. Tergantung masjid-masjid tertentu. Ada yang masjid itu pengelolanya para anak takmir. Ada yang dikelola oleh pihak penguasa dan seterusnya. Al-muhim, penanggung jawab dari sebuah masjid diharamkan bagi mereka memilih seorang fasik sebagai imam. Li'annahum ma'muruna bimura'atil masalih. Karena mereka para penanggung jawab tadi, mereka diperintah di dalam hal ini untuk memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan. Fala yajuzu lahum an yuqi'u an-nasa fi salatin makruhah. Maka tidak boleh bagi para penanggung jawab tadi untuk menjatuhkan manusia ke dalam salat yang makruh. Ini menunjukkan ya, terjatuh manusia ke dalam perkara karohah, kemakruhan ketika sampai sholat di belakangnya seorang imam yang fasik. Bahkan bal qad ikhtalafa al-ulama fi sihhati sholati khalfal fasik. Bahkan kata Syekh di sini, para ulama berselisih pendapat mengenai sah tidaknya sholat di belakang orang yang fasik. Artinya sebagian ulama berpendapat tidak sah. Tidak sah sholat di belakang imam seorang yang fasik. Yang dia menampakkan kefasikannya. Ini sebagian ulama pendapatnya demikian. Maka dikatakan di sini. Ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap apa? Tidak sah. Walaupun di sini pendapat yang rajih. Bahwa keimaman seorang yang fasik, sholat mereka tetap kita hukumi sah. Ya, selama kefasikannya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, meskipun dia menampakkan kefasikannya, tetap kita katakan sholatnya itu apa? Sah. Ya. Tetap hukum sholatnya apa? Sah. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah di dalam Asyarhul Mumti'. Dia merajihkan ya, bahwa anna shalah tasih khalf al-fasiq walau zahara al-fisq. Bahwa salat itu hukumnya sah di belakang orang yang fasik meskipun dia menampakkan kefasikannya. Ya, di antara dalil yang menguatkan hal ini bahwa salat di belakang orang yang fasik itu tetap dihukumi sah yaitu ketika di mana kaum muslimin ketika itu apa? Di antara penguasa mereka adalah siapa? Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Ya. Hajjaj Ibn Yusuf. Ma'ruf ya bagaimana kejahatannya. Membunuh orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Bahkan begitu banyaknya. Para ulama pun ikut. Ya. Dibunuh. Tetapi kita saksikan barakallahu fikum sebagian sahabat yang masih ada ketika itu. Yang masih ada, yang masih hidup ketika itu. Sholat di belakangnya. Seperti disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau salat di belakang Hajjaj. Ya, beliau salat di belakang Hajjaj menjadi makmum. Padahal kita ketahui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma termasuk manusia yang paling kokoh di dalam berpegang dengan sunnah. Sangat berhati-hati dengan perkara sunnah ini. Tapi ternyata apa? Beliau tetap salat di belakang Hajjaj. Sehingga dari sisi keabsahan kita katakan sah salat di belakang orang yang fasik. Tidak sampai kepada batal tidak. Salatnya tetap dikatakan sah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah wa makana kadzalik wajib tajnibun nasi minal wuqu'i fi. Maka ketika kondisinya seperti itu, artinya sampai pada kondisi sebenarnya ulama itu ada yang berpendapat tidak sah, maka wajib untuk menjauhkan manusia daripada terjatuh di dalam hal tersebut. Dan artinya yang selamat, yang lebih selamat bagi manusia adalah bagaimana memilih imam, jangan yang orang fasik. Nah, yang wajib bagi para penanggung jawab tadi adalah menjauhkan manusia daripada terjatuh dalam sebuah situasi yang di situ khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak sah, meskipun yang rajih tadi sah. Tetapi kenapa? Terjatuh manusia di dalam perkara yang diperselisihkan di situ. Antara sah dan tidaknya. Sehingga barakallahu fikum bagi para penanggung jawab tadi. Wajib bagi dia, bagi mereka. untuk memilih imam, ya, bukan seorang yang fasik. Baik. Berikutnya qala hafizahullah wala tasihhu imamatul ajizi an ruku'in au sujudin au qu'udin illa bimithlihi. Dan tidaklah sah keimaman seorang yang tidak mampu ruku atau enggak mampu sujud atau tidak mampu duduk, tidak sah ya keimaman orang tersebut illa bimithlihi, kecuali dengan orang yang semisal dengannya. Artinya semisal dengannya, sama-sama enggak bisa ruku, sama-sama enggak bisa sujud, sama-sama enggak bisa duduk, baru keimamannya dengan sesama orang yang seperti itu sah. Adapun dengan orang-orang yang mampu, ya jamaahnya semuanya orang-orang sehat, mampu ruku, mampu sujud, mampu duduk, maka tidak sah keimaman orang yang dia tidak mampu melakukan itu. Apakah karena sakit atau karena cacat? Baik. Maka dikatakan tidak sah illa bimithlihi, kecuali dengan yang semisal dengannya, ay musawihi fil ajzi an ruknin au syartin. Maksudnya yaitu sama dengan dia dari sisi ketidakmampuannya mengerjakan sebuah rukun, atau dari sisi kesamaannya sama-sama tidak mampu mengerjakan sebuah syarat. Itu baru sah. Ya, tadi sama-sama tidak bisa ruku sesama mereka salat berjamaah, sah begitu. Adapun menjadi imam bagi orang-orang yang sehat, tidak, kata Syekh di sini. Tidak sah. وكذلك لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه. Demikian juga tidak sah keimaman orang yang tidak mampu berdiri, yang dia mengimami orang yang mampu berdiri. Tidak sah keimaman orang yang tidak mampu berdiri mengimami orang yang mampu berdiri. Tapi di sini ada kondisi yang dikecualikan. Illa idza kana al-ajizu 'anil qiyami imaman ratiban li masjidin. Kecuali apabila orang yang tidak mampu berdiri tadi adalah imam tetap sebuah masjid. Ini syarat pertama. Pengecualian yang pertama, pengecualian di sini ada dua syarat. Syarat yang pertama, dia adalah imam masjid, imam tetap sebuah masjid. Syarat yang kedua, wa arada lahu ajzun 'anil qiyami yurja zawaluhu. Ya. Dan dia terkena ketidakmampuan berdiri tadi, ya, karena sebuah kondisi yang diharapkan akan sembuhnya. Yurja zawaluhu, diharapkan akan hilang penyakit tadi, diharapkan akan sembuh. Tapi ini dua syarat. Ya, syarat pertama, dia adalah imaman ratiban di masjid, imam tetap sebuah masjid itu. Yang kedua adalah dia terkena sebuah kondisi yang terkena sebuah kondisi sehingga tidak mampu berdiri, yang kondisi atau penyakit tadi itu yurja zawaluhu, diharapkan sembuhnya. Bukan yang cacat itu sifatnya selama-lamanya, tetapi apa? Sebuah sakit, sebuah kondisi yang akan ada saatnya dia sembuh. Maka jika terpenuhi dua perkara ini, fatajuzu sholatu khalfahu, boleh untuk sholat di belakang imam tersebut. Sudah dipahami? Jadi secara umum dikatakan apa? Tidak sah orang-orang yang sehat, mampu rukuk, mampu berdiri, mampu sujud, mampu duduk, untuk sholat di belakang seorang imam yang tidak mampu mengerjakan hal-hal tadi. Tidak sah. Ini hukum asalnya demikian. Kecuali ada sebuah kondisi boleh orang enggak mampu berdiri tapi jadi imam. Kapan itu? Jika terpenuhi dua perkara, yaitu apa? Imamnya itu adalah imam tetap sebuah masjid. Yang kedua, tidak mampunya berdiri itu karena sebuah penyakit yang diharapkan akan sembuhnya. Nah, jika terpenuhi dua syarat tadi, pada kondisi itu boleh dia tetap menjadi imam dan boleh bagi makmum untuk sholat di belakangnya. Baik. Maka dikatakan fatajuzu sholatu khalfahu, maka boleh sholat di belakang imam yang terpenuhi dua syarat tersebut. Wa yusalluna khalfahu fi tilkal hali julusan, dan mereka para jamaah sholat di belakang orang tersebut pada kondisi itu dengan atau dalam kondisi duduk juga. Nah, jadi walaupun para makmumnya itu orang-orang yang sehat, tetap kalau imamnya itu duduk, mereka ikut duduk. Mereka ikut apa? Duduk. Diqauli Aisyah radhiyallahu anha, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam rumahnya dalam kondisi beliau mengeluhkan sakit. Fasalla jalisan. Maka beliau pun salat dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Dan ikut salat di belakang beliau sekelompok orang dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka beliau pun berisyarat kepada kaum tersebut, sekelompok orang tersebut, ya, anijlisu, berisyarat untuk duduklah kalian. Falamman sarafa, maka tatkala beliau selesai dari salatnya, qal, Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu yu'tamma bih, hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti dengannya. Al-hadith, wa fihi, ya, dipotong hadithnya, padanya terdapat sabda beliau, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Apabila imam salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk semuanya. Ini asyahid lafaz wa idza shalla jalisan, jika imam salat sambil duduk, fa shallu julusan ajma'un, maka salatlah kalian sambil duduk seluruhnya. Wa dzalika li anna al imama ar-ratiba yahtaju ila taqdimihi. Baik, kenapa? Walaupun tidak mampu berdiri, tetapi kalau imam tetap itu boleh tetap mengimami. Alasannya, dzalika li'anna al-imam ar-ratiba yahtaju ila taqdimihi. Yang demikian itu karena imam tetap itu dia butuh untuk tetap dikedepankan daripada yang selainnya. Nah, ya, jadi ini perkara kedua yang dibahas di sini terkait keimaman orang yang tidak mampu mengerjakan, ya, beberapa rukun di dalam salat. Tidak mampu berdiri misalkan, tidak mampu ruku, atau tidak mampu sujud, atau tidak mampu duduk. Dikatakan oleh Syekh di sini tidak sah keimamannya. Tidak sah apa? Keimamannya. Baik, tapi dikecualikan sebuah kondisi. Yaitu sebuah kondisi orang tidak mampu berdiri, ya, dia boleh jadi imam. Kapan itu? Ketika terpenuhi dua syarat. Satu, dia imam tetap. Dua, bahwa penyebab dia tidak mampu berdiri karena sebuah kondisi yang akan diharapkan kondisi itu hilang. Artinya dia sembuh dari sakitnya itu. Nah, ini demikian. Hanya saja wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah bahwa salat di belakang orang yang tidak mampu untuk ruku, untuk berdiri, untuk sujud, untuk duduk tadi. Salat di belakang orang yang tidak mampu seperti tadi telah disebutkan, hukumnya tetap sah. Siapapun itu. Ya. Siapapun itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang tadi telah kita baca di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu berdiri, beliau salat sambil duduk dan jamaah salat di belakang beliau, diberi isyarat oleh Nabi untuk duduk, ya, salatnya sah, ya kan, salatnya sah. Nah, terus kalau ada yang mengatakan taib, hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam tetap, ya kan, adalah imam tetap, sehingga memang boleh kalau imam tetap. Dan juga sakit yang menimpa Nabi itu adalah sakit yang diharapkan sembuhnya. Kenapa kita katakan bahwa yang rajih itu berlaku umum? Maka kita jawab, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti', bahwa dalam kaidah usuriyah, ya, disebutkan anna ma warada 'an asy-syari'i mutlaqan fa innahu la yajuzu idkhalu ay qaidin min al-quyud alayhi illa bidalil. Bahwasanya sebuah dalil yang datang dari pembuat syariat, ya kan, ketika ada sebuah dalil datang di dalam syariat ini, dalil tersebut datangnya dalil tadi sifatnya mutlakan, bersifat mutlak, maka tidak boleh bagi kita untuk memasukkan adanya pengkhusus-pengkhusus di dalam dalil yang mutlak tadi, kecuali ada dalil yang lain yang mengkhususkan. Sedangkan jadi kalau ada sebuah dalil datang, dalil tadi bersifat mutlak, bersifat umum, kita tidak boleh mendatangkan adanya pengkhusus, tidak boleh kita mendatangkan adanya pengkait-pengkait, ya, ke dalam keumuman dan kemutlakan dalil tadi, kecuali memang ada dalil lain yang mengkhususkan. Kalau tidak ada, tetap kita hukumi mutlak dan umum. Baik, nah kalau kita lihat kepada hadis yang tadi kita baca, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, tidak mampu berdiri, sehingga beliau sholat sambil duduk, dan jamaah pun akhirnya ikut sholat, dan dihukumi sah sholat jamaah tersebut, tidak disuruh mengulang oleh Nabi. Ini menunjukkan boleh kita sholat di belakang orang yang tidak mampu menjalankan sebagian rukun. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam hadis tersebut, ini kekhususan bagi Nabi, ini kekhususan bagi imam tetap, ini kekhususan bagi yang sakitnya itu sifatnya itu apa? Hanya sementara. Tidak disebutkan itu. Pengkhusus-pengkhusus seperti itu tidak ada di dalam lafaz dalil. Sehingga kita terima hadis tersebut sesuai dengan kemutlakannya, bahwa intinya sah seorang imam duduk karena tidak mampu berdiri, kemudian berjamaah di situ adanya para makmum di belakangnya. Kan begitu. Bisa dipahami? Jadi ketika hadis itu datang secara mutlak, tidak ada pengkhusus di situ, tidak ada yang mengkait, yaitu membuat kemutlakan hadis itu terbatasi, tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Maka sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika datang dalil secara mutlak, tidak boleh bagi kita mendatangkan dari akal-akal kita saja adanya pengkhusus, ya, tidak boleh adanya kita mendatangkan kepada dalil yang mutlak tadi pengkhusus-pengkhusus dan perkara-perkara yang menjadikannya kita hukumi tidak lagi mutlak, tidak lagi secara umum. Nah, maka kesimpulannya bahwa yang rajih dalam masalah ini, sah hukumnya sholat di belakang imam yang tidak mampu menjalankan sebagian rukun tadi. Baik dia imam tetap sebuah masjid ataupun bukan. Baik dia itu sakitnya permanen ataukah sakitnya itu karena kondisi tertentu yang diharapkan sembuhnya. Dan pendapat ini juga yang dipilih atau dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah. Kita baca berikutnya. Walau sallu khalfahu qiyaman aw salla ba'dhum qa'iman fi tilkal halah shahhat salatuhum 'ala sahih. Dan seandainya para jamaah salat di belakang imam yang duduk tadi dalam kondisi tetap berdiri, atau sebagian mereka salat berdiri pada kondisi itu, shahhat salatuhum 'ala sahih, maka salatnya jamaah tadi sah menurut pendapat yang benar. Nah, jadi tadi kan disebutkan Nabi memerintahkan untuk duduk. Nah, kalau ada yang sholat sambil berdiri, atau sebagiannya berdiri, sebagian duduk, dikatakan oleh Syekh, pendapat yang benar, tetap dihukumi sah sholatnya. Wa in istakhlafal imamu fi tilkal hali man yusalli bihim qa'iman fahuwa ahsan. Dan jika imam tersebut yang tidak mampu berdiri dan sebagainya tadi, menunjuk ganti orang lain pada kondisi tersebut, yang orang lain tadi itu sholat mengimami manusia sambil berdiri, fahuwa ahsan, itu lebih utama, lebih baik. Nah, jadi yang lebih baik, kata Syekh Hafizahullah di sini, kalau memang dia sedang tidak mampu salat sambil berdiri, ya dia minta ganti kepada orang lain yang bisa mengimami sambil berdiri. Khurujan minal khilaf. Dalam rangka keluar daripada perselisihan. Wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, beliau meminta ganti. Ya, ditunjuklah siapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqad fa'ala al-amrayn, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan kedua perkara tadi. Jadi pernah beliau itu minta ganti ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengimami sambil berdiri. Dan pernah pula beliau tadi, beliau langsung mengimami sambil duduk ya, sehingga beliau memerintahkan jamaah pun ikut duduk semua. Jadi Nabi mengerjakan dua perkara tadi, bayanan lil jawaz, dalam rangka menjelaskan tentang kebolehan. Artinya Nabi mengerjakan kedua perkara tadi menunjukkan bahwa kedua-duanya boleh. Nah, wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.